Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن احتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar min Hadil Qasidin. Dan insyaallah taala kita melanjutkan pada kitab Adab Al-Kasab wal Ma'ashi wa Fadlihi wa Sihhatul Muamalati wa ma ta'allaqu bidzalik. Yaitu pada faslun fi fadil kasbi wal hati alih, di mana dalam kesempatan yang lalu kita baru menyelesaikan setengah dari pembahasannya dan kita akan melanjutkan sisa daripada separuhnya. Itu kita mulai daripada ucapan Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu taala. وقيل لأحمد ابن حنبل ما تقول في الرجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. اليوم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى pernah ditanya tentang seorang yang hanya duduk-duduk saja di rumahnya atau di masjidnya, tidak bekerja maksudnya ya. Dan dia berucap, aku tidak akan beramal sedikit pun sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadaku rezeki. Sampai rezeki itu datang kepadaku. Nah, ikhwatal iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini kan menyambung dari ucapan sebelumnya, kewajiban dan keutamaan untuk mencari apa? Berusaha. Misalnya rizki dengan usaha. Maka pernah ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang hal ini. Yaitu seorang yang hanya duduk-duduk termenung atau duduk-duduk sibuk di rumahnya. Dari masjidnya saja. Kemudian dia tidak berbuat suatu apapun. Dan dia hanya meyakini rizki itu akan datang. Waqala faqala Ahmada, maka berkata Ahmad, hadha rajulun jahlil ilm. Ini laki-laki yang bodoh gitu ya. Yang tidak punya pengetahuan. Bodoh tentang ilmu. Ama sami'a qawla nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dia mendengar ucapan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha ja'ala rizki tahta dilli rumhi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki itu di bawah. Ya naungan tombak. Naungan tombakku. Waqala hina dhakara at-tair. Dan beliau juga berkata, ya, bagaimana ketika burung itu mencari rizki. Tagdu himasan wa tarahu bitanan. Bahwasanya burung itu pagi-pagi dalam keadaan lapar. Mencari rizki tanpa tahu arah. Tapi dia berusaha. Yakin Allah akan memberikan rezeki dan dia berangkat dengan usahanya. Kemudian pulang petang dengan perut kenyang. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya ketika ditanya demikian, maka dia mengatakan laki-laki yang seperti itu tidak memiliki ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ucapan ini menunjukkan bahwasannya belajar ilmu, mencari ilmu, tidaklah lantas kemudian kita meninggalkan usaha. ya, terutama untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sebagaimana mesti berusahanya seekor burung. Dan kita lebih baik dari seekor burung yang memiliki akal pikiran. Dan kita memiliki teman-teman yang sangat banyak, lebih banyak daripada burung-burung. Tapi burung dengan tawakalnya, juga dengan usahanya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkannya. Maka diri ini tidaklah benar bila kita hanya belajar ilmu saja di rumah-rumah Allah atau di apa namanya memperbanyak ibadah di rumahnya, sementara orang lain yang sibuk untuk apa? Mengkapar kehidupannya, ya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri wa ya'maluna bin nakhlihim wal qudwatu bihim. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka orang-orang yang berdagang di daratan atau bahkan juga di lautan. Karena saya mengatakan yattajiruna fil barri wal bahri. Mereka orang-orang yang apa? Jualan, niaga, ya. Baik di daratan atau terkadang mereka juga di lautan. Wa ya'maluna fi nahlihim, dan mereka juga beramal, bekerja pada kebun-kebun mereka, kebun-kebun korma mereka. Wal qudwa bihim, dan mereka para sahabat itu adalah qudwah bagi kita. Sahabat itu adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Ya. Karena Allah banyak menyebutkan ayatnya. Di antara wa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman, manusia-manusia yang lain atau manusia setelah sahabat beriman seperti para sahabat, maka mereka pasti akan mendapatkan hidayah. Juga as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ya, orang-orang muhajirin dan ansar ini sahabat. Ada orang-orang setelahnya, tabi'in dan sampai kita hari ini, sampai akhir dunia ini. Kalau mengikuti mereka dengan baik, a'addallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Jadi mereka adalah kudwa, suri teladan bagi kita. Kudwa bukan hanya bagaimana peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kehidupan mereka, bagaimana usaha mereka, bagaimana sikap mereka pada dunia dan seterusnya. Mereka kudwa, ya, adalah suri tauladan bagi kita. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Dharani. Berkata Abu Sulaiman, Imam Abu Sulaiman Ad-Dharani. Laisa al-ibadatu 'indana an tasifa qadamayk wa ghayrika yata'abbu laka walakin abda bi raghifika fa ahrajahuma thumma ta'abbad. Kata Abu Sulaiman Ad-Dharani, ibadah itu sisi kami bukanlah semata-mata hanya engkau menekuk kedua kakimu, kedua lututmu untuk ibadah. Nah, kita mungkin orang yang banyak salat atau orang yang banyak berdoa, orang yang banyak mencari ilmu, pasti akan menekuk bersila ataupun tawaruk atau iftirashan, ditekuk kakinya untuk mendapatkan ibadah, untuk mendapatkan ilmu. Jadi mengatakan ibadah itu kami bukan semata-mata hanya kita duduk-duduk di majelis ilmu. Bukan semata-mata kita menekuk untuk peribadatan, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayrika yata'abulaka, sementara orang lain berlelah-lelah untuk menyiapkan kehidupanmu, berlelah-lelah untuk menyiapkan keluargamu. Walakin abda'a bi raghifika fa ahrajahuma tsumma ta'abbad. Tapi hendaklah engkau memulai berusaha. Ya, berusaha kemudian mengambil rotimu atau makananmu. Setelah itu baru engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran untuk kita berusaha. Tidak dikatakan sempurna iman kita, tidak dikatakan baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita juga mau berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Kalau seandainya kita-kita ini adalah orang-orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin mencari ilmu, tetapi orang lain yang sibuk untuk memenuhi semua kebutuhan kita, maka kita tidak ubahnya seperti rahib-rahib di luar Islam. Seperti biksu-biksu yang hidupnya adalah merepotkan masyarakat setempat. Nah, kaum muslimin tidak demikian. Ya, maka peribaratan dari kami tidaklah demikian, kata Abu Sulaiman At-Tarani rahimahullahu taala. Ya. Maka dengan ini teguran bagi kita ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah usaha kita dibarengi dengan mencari ilmu, dan begitu pula ibadah dan pencarian ilmu kita tentang agama Allah juga dibarengi untuk usaha untuk memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita. Fa in kila, kalau seandainya dikatakan, faqad qala Abu Darda sawaltu at-tijarata wal ibadata falam yastami'a fahtartu al-ibadata. Kalau seandainya ada orang berkata, bukankah Abu Darda rahimahullahu taala seorang sahabat juga, dan dia pernah berkata, zawatu tijarata wal ibadata, aku sudah mencoba untuk mengumpulkan antara niaga dengan ibadah, falam yastami'a, dan tidak bisa berkumpul keduanya, fakhtartul ibadata, maka aku memilih ibadah saja. Abu Darda kan seorang sahabat, dan kita tahu sahabat adalah qudwatulana, qudwah kita, ya, suri tauladan kita. Bagaimana kalau kami pilih pendapat Abu Darda yang beliau mengatakan, aku pernah mengumpulkan atau ada pada perniagaan dan ada pada ibadah, dan keduanya tidak bisa dikumpulkan, kata beliau, kecuali harus satunya ditinggalkan, maka dia pilih ibadah meninggalkan niaga. Fal jawab, maka jawabannya di sini, innala naqul inna tijarata turaddu lidatiha bal istiqna'a anin bal lil istiqna'i anin nas wa kina'il a'illah wa ifadatil fadli alal ikhwan. Ya. Jawabannya adalah, kita tidak mengatakan bahwasanya niaga kita ini adalah, yang kita maksudkan adalah untuk zatnya, maksudnya untuk tujuan utamanya adalah kita niaga, tidak. Tetapi hanya semata-mata untuk mencukupi diri kita dari apa yang dimiliki manusia. Listighna'i 'anil nas, agar mencukupi diri kita dari apa yang dimiliki manusia. Agar tidak minta-minta. Agar tidak merepotkan saudara kita. Ya. Wa igna'il 'illah, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Wa ifadatil fadli 'alal ikhwan, dan untuk memberikan keutamaan kepada saudara kita, mungkin dengan kita buka usaha, dengan kita usaha, orang lain bisa bekerja bersama kita. Bukankah itu akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi dia dan keluarganya? Ya. Fa amma in kana al-maqsudu nafsul mali wa jam'uhu. Arbon, kalau yang dimaksud adalah semata-mata tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Tujuannya adalah untuk harta dan mengumpulkannya. Watafakhuru bihi wa nahwi dzalik, dan untuk kemegahan, berbangga-bangga dengan harta itu dan yang semisalnya, fahuwa majmumun, maka itulah tercela. Itu tercela. Jadi yang tercela dari usaha seorang adalah bila usaha yang kita usahakan itu tujuan utamanya adalah dunia. Jam'ul mal hubban jamma, mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk dikatakan dirinya adalah orang kaya, agar dihormati oleh orang banyak. Karena strata manusia pada hari ini, orang dikatakan terhormat bila kaya. Ini tafakhur, ini membangga-banggakan dirinya di atas hamba dengan hartanya. Fahada madmum, maka ini yang tercela. Tapi kalau seandainya seorang itu berusaha untuk memenuhi kehidupan dirinya, agar mencukupkan dirinya dari apa yang dimiliki manusia, maka ini terhormat, mulia. Jazakallahu khair. Sedekah yang tertolak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu cinta dengan orang yang tidak suka minta-minta. Kita kadang suka memberi orang yang tidak minta-minta. Dan kalau kita sering minta-minta, itu tercela di hadapan orang lain. Ya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duluni ila amanin idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani bihi an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah mencintainya dan manusia pun mencintainya. Maksudnya, ini luar biasa, dia meminta amalan, satu amalan yang apabila beramal Allah mencintai, manusia mencintai. Tidak setiap yang kita amalkan itu dicintai Allah, atau tidak setiap amalan yang kita lakukan itu dicintai manusia. Terkadang kita beramal yang dicintai Allah tapi dibenci manusia. Tapi terkadang juga kita mengamalkan apa yang diinginkan manusia tapi dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat ini meminta cinta pencipta dan cinta makhluk. Maka Nabi SAW berkata, "Izhad fi dunyaka yuhibbuka Allah. Wa izhad bima inda an-nas yuhibbuka an-nas." Zuhudlah kamu terhadap dunia, sederhana terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhud dengan apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maknanya apa? Mencukupkan dirimu dari apa yang dimiliki saudaramu, itu akan dicintai oleh saudara kita. Ya. Maka dengan cara apa kita bisa mencukupi diri kita dari yang dimiliki saudara kita? Usaha, beramal. Usaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka para pemuda sering saya nasihatkan, ya, yang belum pada nikah, kalau antum belum bisa menghidupi diri antum sendiri dengan baik, antum masih merepotkan orang lain, bagaimana mungkin antum akan menghidupi anak orang lain? Ya, dan Nabi SAW menyebutkan, menyeru menikah para pemuda bisyartil ba'ah, dengan syarat memiliki kemampuan. Ya. Bila tidak, banyak saja puasa. Ya. Nah, ini anjuran yang semacam ini agar tidak terjadi kedzaliman bagi orang lain. Maka minimalnya kita mampu untuk menghidupi diri kita. Ada usaha yang kita lakukan sehingga kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Tentunya usaha tidak mesti harus memiliki banyak keuntungan. Yang penting mampulah untuk kita berjalan di muka bumi ini, untuk kita menegakkan punggung-punggung kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kuncinya adalah sederhana. Bila kita sederhana, insyaallah taala Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Ini dikatakan demikian. Kalau bila seorang berkata seperti Abu Darda rahimahullahu taala, karena Abu Darda adalah antara sahabat yang paling cinta ibadah. Nanti bagaimana kisah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi rahimahullahu taala, ya, yang diingkari oleh Salman Al-Farisi ibadahnya Abu Darda, sampai disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Salman Al-Farisi rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, wal yakun al aqd alladhi bihi al iktisab jami'an li umur arba'ah. Dan hendaklah niaga-niaga, akad-akad yang di dalamnya usaha-usaha seorang itu semuanya terkumpul empat perkara. Dalam usaha kita, dalam niaga kita, apalagi jual dan beli, ini mesti terkumpul padanya empat perkara, kata Syekh rahimahullah taala. Yang pertama adalah as-sihhatu, apa as-sihha? Ya, apa? Sihha itu keabsahan, keaslian, ya. Sahnya akad. Wal adlu, dan keadilan. Wal ihsanu, dan kebaikan. wasyafaqatu ala din, dan ada rasa cinta atau sayang kepada agama. Ada rinciannya, ada Al-Syaikh rahimahullah sebutkannya. Al-amru awal, perkara yang pertama, yaitu fisihati, ya, syarat daripada usaha kita masih sihah atau benarnya. Fa in kana aqdu bai'an falahu salasa arkan. Kalau seandainya akad jual beli itu akad jual beli, maka baginya ada tiga rukun. Rukun pertama al-aqidu, yang kedua al-ma'qud alaih, yang ketiga wal-laftu. Ya, al-aqid jadi orang-orang yang bertransaksi. Wal-maqud alaih, suatu yang ditransaksikan. Ya, berarti apanya? Objeknya, bendanya. Wal-lafdu, lafad ijab dan qabulnya. Ya. Rukun awal, rukun yang pertama, disebut ammal aqidu, fayam bagai li tajiri alla yu'amila, alla yu'amil al-majnun. Jadi adab yang pertama adalah orang yang bertransaksi. Hendaklah bagi para penjual tidak bermuamalah dengan orang-orang gila. Artinya para penjual ini ada yang datang pembelinya orangnya gila atau agak kurang akalnya, sering ngelantur begitu ya. Maka tidak boleh bermuamalah dengannya, tidak boleh terjual beli dengannya, karena dia tidak sadar. Mesti ada kesadaran dalam diri penjual ataupun pembeli tersebut. Li'annahu ghairu mukallifin, karena dia adalah orang-orang yang di bawah, tidak mukallaf, artinya tidak dikenai pembebanan, seakan-akan dia belum balik. Ya, karena orang yang belum balik ini belum nalar, apalagi transaksi besar. Maka disebutkan fala yasihu bai'ahu, maka tidak sah jual belinya. Wala yu'amil al-'abda illa ay'lama annahu ma'dunun lahu. Dan tidak boleh juga bertransaksi dengan seorang budak kecuali diketahui dia itu diizinkan baginya oleh tuannya. Ini ada budak transaksi dengan kita, asalnya enggak boleh. Nah, dia tidak memiliki apa-apa. Membesahnya tidak memiliki apa-apa kecuali milik tuannya, kan? Kecuali kita tahu bahwasanya dia ini disuruh oleh tuannya, memang tuannya yang beri suaka, ya berarti itu perwakilan dari tuannya. Maka ini boleh. Ya, di sini disebutkan illa ay'lama annahu ma'dunun lahu. Kecuali kita benar-benar mengetahui kalau dia adalah diizinkan oleh siapa? Ya, oleh pemilik dirinya, tuannya. Wa kadzalika as-sabiyyu la yu'ammil illa ay yakuna qad udina lahu al-abu aw al-wasi. Begitu pula anak-anak kecil tidak bermuamalah jual beli dengan mereka kecuali kita mengetahui kalau anak ini diizinkan atau diperintah oleh bapak dan ibunya atau walinya. Ya. Ya, kita kan banyak misalnya anak-anak kita mungkin juga di bawah yang balig, ya. Masih kelas 6. Kelas 6 sudah balig belum sih? Laki-laki? Belum ya? Belum. Nah, mereka sudah ada nalar dia, karena sudah di atas 7 tahun dia, tamyiz. Lalu beli anu. Kadang sudah tidak dicatat lagi, karena sudah paham dia. Apalagi sudah terbiasa. Ini sah tidak ini? Sah. Karena kita tahu bahwasanya itu diperintah oleh siapa? Oleh ibunya. Tetapi tentunya ini dalam perkara-perkara yang sederhana. Tapi bila perkara-perkaranya besar, jual beli yang besar, maka ini mesti ada saksi atau ada orang yang dewasa yang menemaninya agar tidak terjadi kemadharatan yang lebih besar. Payusiru bimanzilatil abdi ma'dunun lahu, maka dia pun menjadi kondisinya atau posisinya, kedudukannya menyamai seorang budak yang diizinkan. Ya, kalau budak itu dewasa, tidak dewasa tetap tidak bisa kecuali tahu diizinkan oleh tuannya. Nah, ini bagaimana menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wa inda Syafi'i, wa inda Asy-Syafi'i la tasih uqud as-sabi. Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak sah nih jual beli anak-anak. Jual belinya akad antara orang dewasa dengan anak-anak atau anak-anak dengan anak-anak ini tidak sah. Menurut madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Syafi'i sendiri. Wa mu'amalatul a'ma indana sahihatun, kata Ibu Qudama. Adapun menurut kami, jual beli orang-orang yang buta itu sah-sah saja. Yasihu bai'ahu wa syira'uhu. Yasihu bai'uhu wa syira'uhu. Benar, artinya halal, sah jual belinya. Wa inda Syafi'i la yasih. Sedang di sisi Syafi'i tidak sah. Kalau menurut madzhab Hambali, jual beli orang yang buta ini sah. Dan sah jual belinya. Sedang Syafi'i tidak. Ya. Maka menurut madzhab Hambali, boleh saja jual belinya anak-anak dan orang dewasa sah, asal bila diizinkan oleh orang tuanya atau oleh walinya. Ya, kalau Syafi'i sama sekali tidak sah. Zahir kalimatnya begitu ya. Wa amma az-zulmah wa min aktsari malihi haramun. Adapun bertransaksi dengan orang yang zalim yang kebanyakan hartanya itu adalah dihasilkan dari yang haram, ya, maka haram hukumnya. Ya. Fala yambagi ayu amil illa fi syai'in yu'rab an 'ainahu halalun. Maka tidak patut untuk bermuamalah transaksi dengan orang yang zalim tadi yang hartanya kebanyakannya dicari yang haram tadi, tidak boleh bermuamalah dengan mereka kecuali dengan sesuatu yang diketahui dari hartanya itu ada yang halal. Kalau orang yang zalim yang kita ketahui bahwasanya ini orang kaya raya tapi mendapatkannya dengan cara yang haram. Apakah korupsi, apakah begal, atau jual narkoba, gitu kan? Pokoknya cara yang halal bagaimana, cara yang haram bagaimana, atau mendzalimi orang, rentenir misalnya. Kalau betul-betul ini orang-orang yang demikian ini tidak ada yang halal, maka tidak boleh transaksi dengan mereka. Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala. Tapi kalau diketahui ada yang halalnya, maka kita boleh bertransaksi dengannya. Ya. Yang halal itu sendiri. Ya, mungkin kita juga berprasangka baiklah. Kalau ada usaha yang halal. Ya. Ini rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama tadi? Adanya orang yang transaksi dan ada barang yang ditransaksikan dan ada lafaz dan tadi rinciannya sudah disebutkan. Ini kita baru yang pertama ya. Baru yang pertama apa? Baru apa? Orang yang bertransaksi. Ar-rukun tsani al-maqud 'alaihi. Yaitu orang yang barang yang ditransaksikan. Wa huwa al-malu al-maqsud naqluhu, yaitu harta yang dimaksudkan, yaitu perpindahan harta yang dimaksudkan. Jadi kan barang transaksi pertama milik penjual, kemudian ini bisa dipindah milik pembeli setelah ada ijab dan qabul. Ya. Wa la yajuzu bai'al kalb, maka tidak boleh barang yang ditransaksikan itu jual beli anjing. Jelas segala perkara yang najis ini tidak boleh, segala perkara yang haram ini tidak boleh. Li'anahu najasun al-ain, karena itu najis zatnya. Amal bigolu wal himaru fayajuju bai'ihima. Tapi kalau bigol dan himar, apa himar? Keledai, ini boleh untuk dijual keduanya. Sawa'an kulna innahuma tahirani aw nisan. Sama saja. Dua-duanya halal dijual, baik kita katakan duanya najis atau dua-duanya apa suci. Jadi memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya khimar itu najis dan bigol itu najis. Ada yang mengatakan keduanya suci, tapi kedua-duanya tetap dikatakan halal untuk dijual belikan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Wa la yajuzul bai'u al-hasarat. Tidak boleh juga menjual al-hasarat. Apa ini? Serangga ya. Binatang-binatang kecil. Enggak boleh katanya. Enggak tahu rinciannya bagaimana. Wala bai'ul uqud wala bai'ul 'udi wal muzmar, al-muzmari. Tidak juga jual beli alat-alat musik. Nah, alat di sini disebutkan seruling dan alat-alat musik. Karena zaman dulu itu seruling itu yang digunakan paling dominan sebagai alat musik. Kalau sekarang ya alat musik banyak, bukan hanya seruling. Bahkan sekarang seruling kalah dengan gitar ya. Gitar lebih dominan orang kalau atau piano. Ya, ala kulli hal alat-alat musik semuanya adalah haram. Karena musiknya adalah haram. Dalam hadis sebutkan apa? Idza haramallahu apa? Idza haramallahu syai'an ya. Idza harama syai'an harama samanuhu. Atau kama qala. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu atau mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan hasil darinya. Sesuatu yang haram tidak boleh untuk kita jual belikan. Karena haram, maka hasilnya juga haram, ya. Wa la yajuju bai'u ma la yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an. Juga tidak boleh menjual barang-barang yang tidak bisa ditakar atau tidak bisa diserah terimakan baik nyata atau secara syariat, ya. Jadi, sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan juga tidak boleh. Sini disebutkan contohnya amal hisuk faqat tayri fil hawa. Ya Allah, secara yang nyata seperti seorang menjual burung yang sedang terbang. Mana burung kamu itu sedang terbang? Gimana menangkapnya gitu kan? Wa la yajuju mana tadi? Wal abdu al abaq wa nahwihima. Dan juga seorang budak yang kabur dan semisalnya. Saya punya budak nih. Budak boleh jual belikan enggak? Boleh. Ini saya punya budak nih, kamu belilah murah saja. Mana budaknya? Sudah kabur tapi. Ya, susah mencari bagaimana murah suruh nangkap, ya. Wa amma syar' fal marhun. Adapun secara syariat ini barang yang digadaikan. Ya. Rinciannya tidak tahu saya, hanya menerjemah saja. Wa bai'ul um dunal waladu shadiri aw al waladu dunal um. Dan tidak boleh juga menjual seorang ibu tanpa anaknya yang kecil dan seorang anak yang kecil tanpa ibunya. Ya, ini mungkin seperti jual beli budak. Budak ini perempuan punya anak kecil kemudian dipisahkan, jual harus dua-duanya dibeli, dijual dua-duanya. Atau anak kecil ini mau dijual budak tanpa ibunya, ini juga enggak boleh, mesti dengan ibunya karena masih kecil. Dia butuh asuhan, ya. Belum tergambar ya. Di zaman kita hari ini jual beli budaknya belum tergambar ya. Tapi mungkin suatu saat akan terjadi seperti masa-masa yang lampau. Kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menguasai dunia. Mereka orang-orang kafir, laki-lakinya, anak-anaknya atau juga yang perempuannya jadi budak baik kaum muslimin. Seorang boleh memiliki budak-budak itu, tapi wajib ya diberikan nafkah, diberikan keamanan, berbuat baik kepadanya dan seterusnya. Dan dia juga boleh menjual belikan budaknya karena budak itu harta bagi tuannya. Ya, ghanimah itu. Budak itu ghanimah. Atau fai. Ya. Fahada mamnu'un taslimuhu syar'an. Maka ini dilarang ya menyerahkannya secara syariat. Nah, ini sebenarnya pembahasan adalah masalah jual beli dalam bab fikih. Dan Syekh rahimahullah membuang dalam kitab Mukhtasar min al-Qasidin ini pembagian fikih yang sebenarnya ada dalam kitabnya Ibnu Abdurrahman Ibnu Jauzi. Ya. Tapi belum memuat sedikit, hanya sebagai penjelasan kecil tentang bagaimana kita harus usaha. Karena seorang ketika giat usaha, kemudian dia tidak memperhatikan hukum-hukum syar'i, maka bisa saja menjadi haram dalam transaksi jual belinya. Ya, dan ini silakan diperdalam di kitab-kitab fikih atau buku-buku khusus berkaitan dengan jual beli. Ar-ruknu tsani, adapun ar-ruknu ats-tsalitsu, adapun rukun yang ketiga, al-laftu apa? Lafaz. Wa huwa al-ijab wal qabul. Yang maksud lafaz di sini adalah ijab dan qabul. Ijab itu apa? Nah, ijab itu kalau jual dan beli yang mengijab siapa? Pembeli atau penjual? Penjual. Qabul yang membeli, ya. Fa in taqaddama al-qabula li ijabi falam yasih fi ihda riwayatain. Wah, ngeri ini. Kalau seandainya seorang mendahulukan menerima sebelum ijabnya, sebelum diserahkan, dia nerima dulu, maka ini tidak sah menurut satu dari dua riwayat. Wa yasihu fil ukhra, dan benar menurut yang lain. Jadi ada pendapat yang mengatakan, kalau seorang jual beli, senyata penjual dan beli, harusnya kan kalau ijabkan penjual dulu, saya serahkan barang ini seharga demikian, maka orang yang membeli, saya terima barangnya dan ini uangnya, ini sah. Tapi kalau seandainya seorang mengatakan, saya terima barangnya sementara si penjual itu belum menyerahkan, maka menurut pendapat ini tidak sah. Repot juga ya yang begini ya. Tapi menurut pendapat yang lain adalah benar kata Syekh rahimahullah taala. Sawa'an kana bil abdil madhi aw bil talab. Baik itu dengan lafaz yang lampau atau dengan lafaz permintaan. Fa in atau perintah, fa in tabaya'a bil mu'atata fa dhahiru kalamu Ahmad sihhatu bai'. Jadi kalau seandainya seorang telah menjual dengan kesepakatan, maka sudah zahir ucapan Ahmad adalah sahih jual belinya. Ini perbedaan antara madhab Hambali dengan madhab Syafi'i dalam jual beli. Kalau madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam jual beli ini, dia harus betul-betul ada ijab, ada qabul. Ada ijab dan ijab qabulnya labudda bil lafdi, dengan lafad. Kalau madhab Syafi'i, misalkan saya jual ini, ya saya terima. Seperti itu, ijabnya lafad. Kalau madhab Hambali, tidak perlu lafad. Jadi, ijab qabul itu bisa dengan perbuatan. Bisa dengan perbuatan. Kalau transaksi-transaksi yang ada itu, ya, kalau diharuskan dengan lafad, maka ini akan menyulitkan kaum muslimin, kata madhab Hambali. Maka mereka membolehkan dengan apa? Dengan perbuatan. Saya beli dong itu, kalau antum beli lontong sayur 5, berapa bu? Berapa 5 kira-kira? Taruh 50 ribu, dikasih aja gitu kan? Kasih aja uangnya, dah. Berapa sekian, kasih aja, dah, ambil. Selesai. Jadi kalau seandainya orang menjual ini, kemudian kalau orang bisu, dengan isyarat kemudian dikasih uangnya, sah tidak menurut pada Hambali? Sah, repot nih, menurut pada Syafi'i. Gimana ceritanya, orangnya bisu? Ya. Tetapi madhab Hambali sini mengatakan, tetapi dalam jual beli yang besar, maka membutuhkan ijab dan qabul dengan lafaz. Ya. Ala kulli hal, bahwa dengan perbuatan saja sudah cukup untuk kita bertransaksi jual beli. Tidak mesti ini barangnya saya serahkan dan ini uangnya diterima, ini uangnya. Nah, itu memang repot pada hari ini. Ya, apalagi dalam jumlah yang banyak atau dia datang beli lagi lupa, ya. Repot kan terus begitu. Ya. Nah, terakhir di sini paragraf terakhir. Wa qala al-qadi Abu Ya'la, berkata al-qadi Abu Ya'la, la yasihu dhalika illa fi asya'i yasirah. Tidak sah yang demikian ijab qabul tanpa ucapan kecuali pada perkara-perkara yang ringan jual belinya. Wa hadha asaul aqwal, kata beliau, inilah pendapat yang lebih kuat. A'anni, yang dimaksud antakunal mu'atata fil asya'il muhqiratun duna asya'in nafisa. Jadi transaksi dengan dengan perbuatan itu, ya, dibolehkan pada jual beli yang remeh atau jual beli yang bukan berat, yang berharga. Kalau jual beli yang berharga, yang mahal, maka disyaratkan ijab dan qabul dengan lafaz. Ya. Licerayanil adatu bidalika, karena telah berlalunya kebiasaan manusia. Kalau jual beli tempe, jual beli lontong sayur, jual sayur kan sudah terbiasa seperti itu, maka dibolehkan dengan hanya sekedar perbuatan saja. Wa yambagi min tariqil wara'i alla yatrukal ijab wal qabul yuhrija an syubhatil khilaf. Tetapi juga perkara yang wara', hati-hati. Ya, dalam berjual beli tidak meninggalkan ijab dan qabul, kata Syekh, karena itu mengeluarkan kita dari kesamaran khilaf. Ya kan, kalau di sini mengatakan harus dengan ijab qabul, atau di sini mengatakan tidak harus, maka yang aman ijab dan qabul. Ini hati-hati saja. Waqad syadadallahu ta'ala fi amri riba. Ini perkara yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat keras pada perkara-perkara riba. Fayambagi ayyuhdara minal wuku'i fihi. Maka hendaklah menghindar, menjauh agar tidak terjebur pada perkara tersebut. Wa huwa qisman, dan riba ada dua, riba fadl, riba nasi'ah. Ada fadl nis dan nasi'ah. Ini yang silakan dibaca sendiri pada bab riba, apakah fadl atau nasi'ah. Payam bagi ayu urafu dalika wa may yajri fihi min riba, maka hendaklah para usaha, pengusaha atau orang yang usaha jual beli mengetahui apa-apa yang terjadi atau jenis-jenis dari jenis-jenis riba. Kadang-kadang kita tahu itu riba tidak boleh, tapi jenis-jenis jualannya riba apa enggak kita enggak tahu, ya. Kayak seperti apa namanya? Ina itu kan termasuk jual beli riba. Itu riba terselubung, ya. Kita harus tahu, ya. Wa yahtaju aidan ayu'rafa syurutus salam. Kita juga harus tahu bagaimana syarat-syarat salam. Jual beli salam, jual beli apa? Jadi uang duluan, barangnya nanti gitu ya. Salam. Wal ijarah, dan bagaimana tentang ijarah. Wal mudharabah, saling menguntungkan. Wal syirkah, kerjasama. Fa innal makasibila tanfa'an hadil uqudil madhkurah. Karena jual beli kita atau usaha kita ini tidak akan bermanfaat bagi kita dengan akad-akad yang disebutkan tadi, bila tidak mengetahui syaratnya, rukunnya, atau tidak mengetahui hukum-hukumnya. Maka memang para penjual itu disyaratkan harus memahami ini, ya, memahami tentang hukum-hukum ini sehingga tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak buku-buku beredar dalam masalah ini, dan juga banyak seminar-seminar dan video-video kecil, potongan-potongan video yang bisa kita lihat dan bisa belajar, sehingga kita bisa berhati-hati dalam jual beli kita, dalam usaha-usaha kita, ya. Nah, ini Syekh rahimahullah taala dalam bab ini mengajarkan kepada kita agar kita mencintai ilmu ibadah, juga mencintai usaha. Di dalam usaha itu juga bagian dari ibadah. Bahkan seorang suami bila dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan dia beriman dan dia mati dalam mencari pekerjaannya, apa hukumnya? Syahid. Itu menunjukkan bahwasanya kerja yang seperti ini adalah ibadah. Dan selain daripada itu, setelah kita ibadah, beriman, ya, mencari ilmu dan berusaha, maka harus mengetahui hukum-hukum usaha yang berkaitan dengannya sehingga kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Ya, kasbul halali atyab. Mencari yang halal itu adalah sangat thayyib, sangat baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Allah itu baik, tidak menerima yang baik. Dan mencari rezeki yang baik ada diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala baginya. Tapi bisa jadi awalnya kita thayyib karena kita enggak tahu hukum, kemudian jadi yang mungkar, maka Allah tidak akan terima dari jual beli kita. Hakikatnya semua aktivitas kita kaum muslimin haruslah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ibadah, sebagaimana kita mencari ilmu dan ibadah, maka usaha kita hasil dari ilmu kita itu juga ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap setelah salat subuh, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wal amal. Tiga ini, ilmu yang bermanfaat akan menerangi usaha kita menjadi usaha yang baik, harta yang halal, dan ilmu yang baik, amalan yang baik, usaha yang baik, inilah usaha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Ada pertanyaan? Mana dulu nih? Ini. Kita sering dengar para asatid bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan makanan minuman di rumah sampai malam hari habis disedekahkan. Apa kita dianjurkan seperti beliau? Ya boleh. Kalau memang kita mengerti seperti beliau dan keluarga kita bisa paham seperti keluarga Rasulullah SAW, maka tidaklah mengapa. Artinya kita tidak ingin menumpuk-numpuk harta di tangan kita, kita ingin bagikan ke orang lain. Tapi konsekuensinya harus sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dan keluarga kita. Apakah menyimpan makanan di rumah hukumnya haram, tidak boleh karena Nabi tidak melakukan? Tidak, karena sahabat juga ada yang demikian. Ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemuliaan seorang yang mau demikian. Tapi syaratnya kita dan keluarga kita harus siap seperti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair insyaallah. Sama seperti orang, bolehkah saya mengimpakan seluruh harta saya? Jawabannya boleh kalau antum dan keluarga antum sama seperti Abu Bakar dan kondisinya seperti Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu diterima tidak seluruh harta yang disedekahkan kepada Nabi SAW? Diterima. Sampai Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk dan keluargamu? Cukuplah Allah dan Rasulnya sebagai kami. Kapan dia mengatakan demikian? Ketika dalam keadaan sehat, ketika dia mampu bekerja dan keluarganya sehat. Tapi lihat saat Nabi Waqqas ketika dia sakit parah, dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku adalah dumalin katsir, memiliki harta yang banyak. Apakah boleh aku sedekahkan seluruh harta aku? Kata Nabi, jangan. Setengahnya ya Rasulullah, jangan. Sepertiga masih banyak. Lihat beda kan kondisinya? Jadi kalau kita mau berbuat demikian, lihat sebagaimana sahabat berbuat. Ya. Apakah penting kuburan? Kuburan nih. Apakah penting kuburan kita atau orang tua kita mengkhususkan tempatnya agar seluruh keturunan kita tahu, kenal tempat, makom, sebelahnya, penguburan keluarganya. Karena di Batam ini kalau tidak bayar WTO kuburan, ada ya WTO ya, emang ya. Jadi WTO, UWTO bukan hanya pada kapling rumah kita saja, tapi apa? Kuburan. Maka dihapus dan diganti dengan jenazah orang lain. Tidak harus ya. Tidak ada disunnahkan kita harus keluar kita di sini saya saja. Tidak begitu. Tidak harus begitu. Dan ini menyulitkan kita kaum muslimin. Apalagi di saat sekarang, apa namanya, bumi sudah menyempit. Karena masyarakat terlalu banyak. Bahkan kapling-kapling kubur saja sudah harus ada kadaluarsanya. Kalau enggak dibayar, digusur dengan mayat yang lain, ya kan? Maka tidak harus demikian. Tapi kalau seandainya dia punya tempat atau mungkin dia punya harta mubayar, ya silakan saja, tidak masalah. Tidak terlarang yang demikian, asal tidak mendzalimi orang lain saja. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di mana? Di mana Rasulullah meninggal? Di kamar Aisyah, di rumah Aisyah atau di Masjid Nabawi? Orang sekarang ditanya, di mana Rasul meninggal? Di Masjid Nabawi katanya. Wah, masalah. Rasul meninggal di kamar Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah meninggal di situ, Aisyah masih di dalam di rumahnya. Dan dia menginginkan sebelahnya adalah dirinya. Tapi kemudian meninggal bapaknya, maka bapaknya dikuburkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berharapkan ada di samping bapaknya. Dia meninggal tuh, Aisyah itu pengen begitu. Ini rumahku, ini kamarku, ini suamiku, ini bapakku, dua-duanya orang yang paling aku cintai di dunia ini. Maka aku pun ingin mati bersama di samping mereka semua. Tapi ternyata Umar radhiyallahu taala anhu meminta itu. Diizinkan tidak sama Aisyah? Diizinkan. Yang sekarang lihat kan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi boleh. Kalau itu dia milik dia, tidak mau tolotkan orang lain, silakan, tidak masalah. Kalau orang mau beli dulu, misalnya saya sekarang kaya nih. Orang tua saya ini udah tua, kelihatannya sudah mendekati ajalnya, misalnya. Saya beli semua kapling yang ada di Miang. Sekian, gitu kan? Boleh, silakan. Tapi syarat tidak mendzalimi. Kalau seandainya orang lain tidak dapat tempat kecuali kapling itu, maka harus dijual atau diserahkan. Yang jelas tidak ada kedzaliman ini, baik mendzalimi diri sendiri karena memaksa-maksakan atau mendzalimi orang lain tidak mendapat haknya. Ya. Allahu a'lam. Belum selesai ini pertanyaan. Bolehkah jadi imam salat? Boleh aja Ustaz. Bolehkah jadi imam salat kalau seandainya ada orang lahir dari rahim? Gimana sih? Bolehkah jadi imam sholat kalau seandainya ada orang lahir dari rahim kambing? Gimana nih? Kambing atau lainnya, dan dia hidup sebagaimana orang lain, alim bahkan hafiz. Piye to? Ya ini, bolehkah jadi imam sholat kalau seandainya ada orang lahir dari rahim kambing? Oh, coba bang, itu baca apa bang? Minum dulu saya, mungkin saya kurang minum kayaknya. Dari rahim kambing atau yang lainnya? Ini baca lengkap, apa? Maksudnya apa? Nggak tahu, dari rahim kambing. Rahim kambing atau lainnya? Oh, maksudnya anak pezina ya? Mungkin kita nggak tahu istilahnya. Anak yang lahir dari rahim kambing yang lainnya, bahasanya terlalu tinggi. Dan ini bahasa kiasan yang bagus. Gak apa, saya belajar. Mungkin maksudnya adalah seorang imam sholat dari hasil anak pezina, begitu. Boleh tidak? Ya boleh saja. Anak itu tidak apa namanya? Tidak ada dosa baginya. Jadi seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang telah berzina, anak zina lah. Apakah anak itu menanggung dosa orang tuanya? Tidak sama sekali. Cuma dia punya konsekuensi dalam hukum. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia tidak dapat nasab dari bapak biologisnya. Tidak bisa dinikahkan, bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali baginya kalau dia perempuan. Tidak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Nasab yang disebatkan kepada ibunya. Itu aja konsekuensinya dan mungkin konsekuensi yang lain. Tapi kalau dia dosa enggak. Dosa itu ya urusan ibu dan bapaknya. Dia dilahirkan dalam keadaan suci tetap. Ya kan? Dalam keadaan suci. Mungkin dia dibimbing oleh ibunya. Ibunya bertaubat. Dibimbing dengan sebaik-baiknya. Disekolahkan oleh guru yang bagus. Akhirnya dia menjadi bertakwa, beriman, dan hafid Quran. Bagus, soleh. Ya soleh hukumnya. Boleh enggak jadi imam sholat? Boleh. Kita tidak boleh menghukumi seorang dengan dosa masa lalu. Apalagi dosa orang lain. Masa lalunya saja. Yang kelam kemudian menjadi seorang imam. Boleh tidak? Boleh. Ini orang punya masa lalu kelam. Dia sendiri pelaku dosanya. Bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima tidak? Diterima. Jadi imam diterima tidak? Diterima. Yang ini yang berdosa bukan dia. Yang berdosa orang lain. Dia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakdir oleh Allah demikian. Maka boleh tidak mengapa. Ya, boleh. Anak ini menjadi seorang imam sholat. InsyaAllah ta'ala. Lamani. Tidak ada larangan baginya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi kita tidak boleh menghukumi kesalahan orang di masa lampau. Atau dosa-dosa orang tuanya. Tidak ada dosa keturunan. Sebagaimana tidak ada surga adalah warisan keturunan. Tidak ada. Saya keluarga habaib. Ini jamin surga. Tidak ada. Ya. Pas saya keluarga Abu Jahal. Tidak akan masuk surga. Tidak ada. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Beriman sama Nabi SAW. Ya. Nah ini perlu dicermati oleh kita. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Nah, tidak boleh. Kita menyebutkan kalau ada seorang berzina. Anaknya hasil zina. Tidak boleh. Kata, oh kamu anak hasil zina. Kamu ibunya itu yang berzina. Jangan. Tidak boleh. Kalau kita tahu pun harus disembunyikan. Tidak boleh. Itu menyakitkan dirinya. Menyakitkan sekali. Tidak boleh ya. Dan memang konsekuensi resiko yang berat adalah nasab. Seorang anak dinasabkan kepada ibunya di negeri kita belum sanggup. Hampir-hampir tidak yang sanggup. Ya tidak. Padahal Nabi Allah yang mulia itu Isa binnya siapa? Isa bin Maryam. Kenapa kita anak mengucapkan Isa anaknya Maryam? Dicontohkan. Tidak usah harus malu. Ya, memang Isa enggak malu sih karena pilihan Allah Subhanahu wa taala kan. Allah berzina kan pilihan kita masalahnya. Ya itulah konsekuensi seorang dari perbuatannya, ada konsekuensi hukum. Tapi kita tidak boleh menghukumi dosa-dosa orang di masalah, lalu enggak boleh sama sekali, haram hukumnya. Mengungkap aib orang di masa lalu menghukumnya tidak boleh. Atau syarat menjadi imam. Kamu nak berzina enggak? Ada pertanyaan begitu. Saya jadi imam. Ada pertanyaannya begitu. Harus terlepas dari anak hasil zina. Allahu Akbar. Tidak boleh demikian. Ya Allahu Ta'ala alam bisawabihi. Subhanak wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.